إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين أعزكم الله wa ikhwanu at-talabah rahimani wa rahimakumullah. Wasalna ila qawli al-musannif rahimahullahu ta'ala wa an Hudzaifah radhiyallahu ta'ala anhu an an-nabiy sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam qala la taqulu ma syaa Allah wa syaa fulan ولكن قولوا ما شاء الله ثم شاء فلان. رواه أبو داود بسند صحيح نمبر 4980. disebutkan pula oleh An-Nawawi dalam kitab Al-Adhkar dengan sanad yang sahih 300 atau halaman 308. Kata musannif rahimahullah, dari Hudzaifah ibn al-Yaman diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, jangan kalian ucapkan masyaallah wa syaa fulan. Jangan kalian ucapkan ini atas kehendak Allah dan kehendak si fulan. Disamakan. Walakin qulu, tetapi ucapkanlah masyaallahu thumma syaa fulan. Ini atas kehendak Allah dan kemudian karena kehendak si fulan. Artinya karena sebab usahanya si fulan. Di dalam syarahnya disebutkan wadzalika لِأَنَّ الْمَعْطُوفِ بِالْوَاوْ يَكُنُ مُسَاوِيًا لِلْمَعْطُوفِ عَلَيْهِ. Yang demikian karena al-ataf diiringkan dengan waw, waw al-ataf, maknanya adalah musawiyan, maknanya menyamakan. Yang ma'tuf dengan yang ma'tuf alaih sama. Sebagaimana sudah kita terangkan kemarin, atau di hari Kamis kemarin, bahwa ketika dikatakan ja'a Abdullah وعبد الرحمن يكون معا مساويا, datang bersama-sama berbarengan sejajar. Tetapi kalau jaa Abdullah thumma jaa Abdul Rahman, maka itu berbeda, ada jarak. Karena waw yufidul ataf, wa amma thumma yufidul ataf wat tarakhi, ada jarak, tarakhi, ada perbedaan. Maka hendaklah jangan pakai waw, karena waw itu musawiyan, menyamakan al-ma'tuf dengan ma'tuf alaih. Likauniha innama wudi'at limutlaqil jam'i, karena al-waw diletakkan, dipakai dalam bahasa Arab untuk al-jama' mutlaqan, li jam' al-mutlaq, atau limutlaqil jam'. Mutlaqil jam' ini hanya membarengkan saja, Allah dan fulan bersama-sama. Maka terkesan menyamakan. Fala taqtadi tartiban wala ta'qiban. Tidak yufidu tertib, tidak yufidu ta'qib. Wa amma thumma yufidu tertib wa ta'qib. Tertib itu ada susunan, ada tertib, ada urutan. Kalau jaa Abdullah wa Abdurrahman, siapa dulu? Sama. Hati-hati, jangan tertipu. Siapa dulu? Kalau jaa Abdullah wa Abdurrahman, siapa dulu yang datang? Bersama-sama. Tapi kalau jaa Abdullah thumma Abdurrahman, manis sabiq? Siapa yang lebih dulu? Abdullah. Berarti yufidu tertib plus ta'qi, ada di belakangnya, dan tarakhi, ada jarak. Wa taswiyatul makhluk bil khaliq syirkun. Sedangkan menyamakan al-khaliq, sang pencipta, dengan makhluk adalah syirik. Menyamakan yang menciptakan dengan yang diciptakannya. In kana fil asghar misla hadha fahuwa asghar. Kalau memang dalam masalah syirik kecil, maka syirik kecil seperti ini, fahuwa asghar. Wa in kana fil akbar fa huwa akbar, kalau ternyata dalam perkara besar maka itu besar. Bahwa kami beribadah kepada Allah dan kepada si fulan, syirik. Tayib. Tetapi kalau kalimat ini masya Allah wa syaa fulan, biasanya bukan i'tiqadian, tidak dari keyakinan, tapi dari adab berbicara yang salah. Ini atas kehendak Allah dan kehendak pula. Bahkan penyanyi, ya namanya juga penyanyi, apa bahasa Indonesia nyanyian? Lagu. Dari kata lagun. Hah? Itu mereka yutrib. Memetik gambus sambil mengatakan sa'ahli rabbak wa sa'ahli ghalbak, kata mereka. Saat untuk Rabbmu, saat untukmu. Sama juga, menyamakan. Ini sesaat untuk Allah, saat untuk kamu. Sama saja. Barakallahu fikum, padahal Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni. Adapun engkau berbuat baik pada orang karena Allah, mengharapkan pahala, berbakti pada orang tua karena Allah memerintahkan kita memberikan amanah-amanah kepada mereka-mereka yang memang menitipkan amanah, itu juga karena Allah, semuanya karena Allah. Maka menyamakan seperti itu barakallahu fikum adalah kesyirikan. In kana fil asghar fahuwa asghar, in kana fil akbar fahuwa akbar. Kama qala ta'ala anhum fid daril akhirah, sebagaimana Allah katakan tentang mereka di akhirat. Allah katakan, tallah in kunna lafi dhalalin mubin idh nusawwikum bi rabbil alamin. Allah menceritakan bagaimana penyesalan para musyrikin dan bagaimana mereka menyembah makhluk seperti menyembah Allah, berarti akbar. Apa penyesalannya? Qala tallah, kata mereka, qalu tallahi in kunna la fi dhalalin mubin. Sungguh demi Allah, tak di sini bermakna sumpah, bisa dengan ta, bisa dengan ba, bisa dengan waw. Wallahi, wabillahi, watallahi. Dan semuanya majrur bilkasr. Limadha lilqasam? Karena sebagai sumpah. Kata mereka, tallahi in kunna la fi dalalin mubin. Sungguh demi Allah, kami dulu dalam keadaan sesat dengan kesesatan yang nyata. Kapan? Id nusawwikum bi rabbil alamin. Id nusawwikum, ketika kami menyamakan kalian dengan Allah. Berarti kenapa dia diadab? Mengapa dia jatuh ke dalam kesyirikan? Kenapa mereka dikatakan fi dhalalin mubin? At-taswiyah. Taswiyatullah ma'al makhluqin. Menyamakan Allah dengan makhluknya. Maka dikatakan fi dhalalin mubin. Mengapa? Id nusawwikum bi rabbil alamin. Ketika kami menyamakan kalian dengan Allah Subhanahu wa taala. Bi khilafil ma'tuf bi tsumma, berbeda dengan ma'tuf bi tsumma. Fa innal ma'tuf biha yakunu mutarakhian. Fihi tarakhi. Karena yang ma'tuf, yang diikutkan dengan kata thumma, yang artinya kemudian, itu ada tarakhi, ada perbedaan. Anil ma'tufi alaih, dari yang diikuti. Yang diikutkan dan yang diikuti, al-ma'tuf wal-ma'tuf alaih, ada tarakhi. Bimuhlatin, dengan satu jarak tertentu. Fala mahdur, maka tidak mengapa. Tidak ada hadar, yakni tidak mengapa. Likaunihi sara tabi'an, karena berarti saat itu dengan kata summa, manusia ini ngikut. Ngikut yang didahulukan. Yang didahulukan Allah. Masya Allah. Summa sya'a fulan. Ada jarak, ada tertib. Dia di bawahnya, di belakangnya, ngikut. Makna ma'tuf kan ngikut. Dan kemudian, atas kehendak si fulan. Karena si fulan tidak akan bisa berkehendak seperti itu tanpa kehendak Allah. Wa ma tasha'una illa an yasha' Allah. Dan sekali, tidaklah kalian berkehendak kecuali dengan kehendak Allah. Wa ma tasha'un illa an yasha Allah. Tidaklah kalian berkehendak kecuali dengan kehendak Allah. Maka hendaklah ucapkan summa syaa fulan. Qala al-musannif rahimahullah. Sudah kita katakan tadi di dalam hadis yang lain disebutkan qulu masyaallah wahdahu. Masyaallah wahdahu. Sehingga sama sekali tidak salah dan tidak membuat salah sangka. Kalau salah dia yang salah. Kalau salah sangka yang dengarnya yang salah. Kalau pakai yang pertama berarti dia salah mengatakan masya Allah wa sya'a fulan. Dia yang salah. Tapi ketika dia mengatakan thumma sya'a fulan, bisa jadi ada yang salah paham. Hah? Jadi atas kehendak Allah dan kehendak Allah. Saya enggak bilang dan saya bilang thumma sya'a fulan. Maka aslam an naqul masyaallah wahdahu. Baru kemudian mengatakan dengan sebab bantuanmu jazakallahu khairan. Dengan asbab. Dengan sebab bantuanmu, jasamu dan seterusnya. Berbicara sebab lain lagi. Wa qala al-musannif rahimahullah wa an Ibrahim an-Nukhai annahu yakrah an yaqul ar-rajul a'udzu billahi wa bika wa yujawiz an yaqula billahi thumma bika qala wa yaqulu laula Allah thumma fulan wa la yaqulu laula Allah wa fulan. Kata musannif rahimahullah, dan diriwayatkan dari Ibrahim an-Nukhai rahimahullah bahwa beliau benci, enggak suka ada orang yang berkata a'udzu billahi wa bika, aku berlindung kepada Allah dan kepada kamu. Ikhwani ibn a'azakumullah. Bukan karahiyatut tanzih, tetapi karahiyatut tahrir. Hati-hati. Kalimat ana akrah, saya tidak suka. Akrahu. Ana akrah, kata karahiyah, lil mutaqaddimin, bagi orang-orang yang terdahulu, para sahabat, para tabi'in, para tabi'it tabi'in, dan seterusnya. Kalau sudah bilang akrah, aku benci, itu biasanya haram. Bahkan termasuk para imam-imam. Seperti Imam Syafi'i rahimahullah. Ketika menyatakan tentang musik, aku benci, aku tidak menyukainya, karena itu adalah perbuatan fasik. Apakah perbuatan fasik makruh atau haram? Haram. Tetapi kenapa beliau akrah? Bukan karahiyatut tanzih, tetapi karahiyatut tahrim. Yang bermakna haram disebut dengan karahiyatut tahrim. Tetapi yang kalau dikerjakan tidak apa-apa, ditinggalkan lebih baik, itu fiqhiyan, secara fiqh, bukan secara bahasa Arab. Namanya karahiyatut tanzih. Karahiyatut tanzih. Qala, dikatakan yakrah an yaqula rajul a'udzu billahi wa bika. Aku berlindung kepada Allah dan kepada kamu. Pertanyaannya sebelum kita lanjutkan. Bolehkah kita berkata pada seseorang, tolong lindungi saya? Boleh apa enggak boleh? Hah? Kenapa ragu-ragu? Kalian sudah sebentar lagi jadi dai. Boleh apa enggak boleh? Bilang boleh salah, yang bilang enggak boleh salah. Tergantung dalam masalah apa. Lindungi aku dari api neraka. Tidak boleh. Karena dia bukan pemilik neraka. Bukan Tuhan. Tapi kalau lindungi aku, aku sedang dikejar-kejar oleh si fulan. Masuk-masuk. Tutup pintunya. Boleh. Kalau perkara yang dimampui atau bisa dilakukan oleh manusia. Sama dengan kalimat tolong saya. Barakallahu fikum. Maknanya berbeda. Kalimat ya Allah aku berlindung kepadamu dengan ya fulan aku berlindung kepadamu akan berbeda. Kalau kepada Allah mutlakan, karena Allah subhanahu wa ta'ala ala kulli syai'in qadir. Tapi kalau kepada manusia, apa yang memang manusia mampu. Tetapi apa yang manusia tidak mampu, tidak boleh. Karena itu bukan hak dia. Berarti kamu menganggap dia seperti Tuhan, bisa menghidupkan yang telah mati, bisa menyelamatkan dari api neraka, bisa masukkan dalam surga. Sehingga kalau datang pada seseorang kemudian minta surga atau berlindung dari neraka, maka syirik. Baik, sekarang kita bicara yang boleh. Anu, aku dalam kesusahan. Aku berlindung pada Allah Subhanahu wa taala dan kemudian dan kepada kamu, enggak pakai kemudian. Dan kepada kamu. Boleh? Dengan maksud pada perkara yang boleh. Aku minta pertolongan kepada Allah dan kepada kamu. Boleh? Tidak boleh. Walaupun makna yang dimaksud benar, saya meminta tolong pada Allah. Ya Allah, aku minta pertolongan padamu, aku berlindung kepadamu. Dan kepada orang tadi juga bahasanya, tolong saya sedang begini, kamu bisa bantu saya. Boleh, dua-duanya boleh. Tapi ketika digabung dengan wow, terjadilah kesalahan. Kesalahannya besar. Walaupun dikatakan syirik kecil, tapi itu adalah dosa, dosa besar. Kamu menganggap sama Allah dengan si fulan. A'udzu billahi wa bika. Walakin qulu a'udzu billahi tsumma bika. Itu boleh. Aku berlindung pada Allah taala dan kemudian aku minta kepada kamu pertolongan dan perlindungan. Dan kemudian untuk membedakan bahwa ini yang lain. Ini masalah perkara yang kamu mampu, kamu bisa. Kamu punya kekuatan. Kamu punya benteng. Bolehkah saya masuk ke bentengmu? Rumahnya kokoh. bisa aman di rumahnya. Barakallahu fikum. Kembali pada kita. Wa kadzalika, demikian pula beliau yujawwiz an yaqula billahi thumma bika. Demikian pula laula Allah thumma fulan. Kalau saja bukan karena Allah dan si fulan, kalau saja bukan karena Allah dan Abdullah, enggak boleh. Karena pakai waw. Wala yaqul, jangan pula berkata laula Allah wa fulan. Tetapi yang boleh laula Allah thumma fulan. Barakallahu fikum. Kita baca syarahnya. Qad taqaddama al-farqu baina ma yajuzu wa baina ma la yajuz min dhalik. Sudah lewat pembahasan apa yang diperbolehkan dan apa yang tidak diperbolehkan. Wa hadha innama huwa fil hayyil hadir. Ini adalah kepada orang yang hidup dan hadir. Alladhi lahu qudratun wa sababun fi syai. Perhatikan. A'udhu billahi thumma bika. A'udhu billahi thumma bika. Yajuz ala yajuz. Yajuz? Baik. Sama seperti tadi. Harusnya jangan mutlakon yajuz. Karena sudah dibaca barusan. Yajuzu in kana. Ada syaratnya. In kalau in kana hadzal rajul, si fulan atau si polan ini dalam keadaan hayyun hadirun. Yang ketiga, qadir, hayyun hadirun qadir, hayyun hadirun qadir. Kenapa? Kalau sudah mati enggak boleh kita memanggil-manggil namanya. Aku berlindung kepadamu, walaupun tujuannya masalah-masalah yang dimampu oleh orang hidup. Ini orang mati enggak akan mampu. Kalau orang hidup mungkin bisa bantu. Saya bangkrut, Mas. Ini kakaknya yang mati. Saya bangkrut, Bang. Saya begini di kuburan. Saya minta tolong padamu meratap. Enggak boleh. Sudah mati. Berarti engkau menganggap bahwa si mayit ini mendengar doa kamu, bisa membantu kamu dan seterusnya. Dan itu adalah sifat-sifat ketuhanan yang tidak pernah mati, maha mendengar, maha melihat, maha mengabulkan doa. Enggak boleh. Baik, sekarang hadir. Kalau tidak hadir, hadir ada syekhnya. Di mana? Di pedalaman Hadramut, gunung. Kamu di Indonesia, manggil-manggil, ya habib fulan, aghithna, aghithna. Syirik. Loh, kami bicara sama orang hidup. Mana orangnya? Ya di sana. Ya angkat telepon. Masa begini, ya syekh fulan, ya maulah. Emang dia sami'un qaribun, mujibud da'awat. Apa sih habib ini maha mendengar, maha mengabulkan doa, walaupun di sana kamu dengar atau dia dengar? Tidak. Kecuali kalau memakai surat, pakai telepon, itu pun pada yang ketiga, yang qadirun. Maka kalau jauh, itu sepanggil-panggil di tengah lautan. Di tengah lautan. Enggak ada apapun sejauh mata memandang, hanya laut saja. Terkena badai, manggil-manggil. Ya Habib Fulan, ya Uli Fulan, ya Syekh Fulan, ya Syekh Fulan. Atau yang sering terjadi, manggil ibunya. Ibunya di daratan. Manggil bapaknya, Umi, Abi. Loh, kamu manggil dia, memang dia dengar. Panggil Allah Subhanahu wa taala. Yang sami'un qaribun mujibud da'awat. Sami'un qaribun mujibud da'awat. Sedangkan ini makhluk. Tidak sami', tidak maha mendengar, tidak akan mendengar kamu tengah lautan. Tidak qarib, ba'id. Bagi Allah Subhanahu wa taala semua dekat. Tapi bagi manusia yang lemah, sangat jauh sekali daratan dari tengah laut tadi. Yang ketiga syaratnya qadirun. Kalau tidak qadir, sama saja syirik. Aku meminta kepadamu, masukkanlah aku ke surga. Itu bukan qudratun nas, bukan qudratul insan. Itu qudratullah. Lindungilah aku dari api neraka. Seperti mereka-mereka yang mendatang ke tokoh-tokoh mereka. Mereka panggil Habib atau mereka panggil Wali. Ya Wali Allah, ya Habib Allah, masukkan aku ke surga. Apalagi mati. Apalagi gak hadir. Kalaupun hadir, kalaupun dia dalam keadaan masih hidup, datang, pegang tangannya bisa, kupingnya masih waras, mendengar, kemudian mengatakan, Bib, masukin gue ke surga, Bib, ya. Gak boleh. Itu terjadi di beberapa tempat. Cium tangan sampai mengatakan, Bib, masukin gue ke surga, Bib, ya, sambil nyelipkan uang di bawah permadaninya. Nanti mereka sudah selesai sore hari, dia permadani uang semua di bawahnya. Barakallahu fikum. Yang mengerikannya, orang ini berkata, iya, iya, lu masuk surga. Surganya siapa? Kok dia merasa memiliki surganya siapa? Kalau Bib masukin gue ke rumahmu, oh silakan, bisa. Itu kemampuan dia. Tapi kalau enggak ada kudrah urusannya dengan surga dan neraka, itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Termasuk qada wal qadar yang belum terjadi. Minta panjang jodoh, minta apalagi yang bukan kemampuan dia untuk menakdirkan. Kecuali kalau dia punya anak perempuan. Saya carikan jodoh, Bib. Oh iya, anak saya punya. Itu mungkin dia bisa mampu membantunya. Barakallahu fikum. Sehingga yang demikian, barakallahu fikum, kamu katakan boleh. Itu pun dengan syarat kalau orangnya hayyun hadirun qadir. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Wa sallallahu Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Hayyun al-hadir alladhi lahu qudrah. Tiga syaratnya.